kita bertemu. Entah mengapa daun yang biasanya hijau kini kulihat biru. Apakah ini kisah yang pernah kubaca tentang Siti Nurbaya? Ingin menggapai tangan tak sampai, apalah daya. Entah mengapa jari manisku melambai-lambai, ingin melukis raut wajahmu serta rambutmu. Entah mengapa hati kecilku menari-nari, enggan dikata terasa di hati termimpi mimpi. Kadang-kadang hayalku terbang ke langit biru, biru. Ingin ku cari bayang-bayang dirimu, tempat aku mengadu. Rindu yang selalu kusimpan juga engkau rasakan.